Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah, bahas tentang nafsu. Wa nafsin wa ma sawaha, yang memiliki berbagai keajaiban dan sampai sekarang masih belum terbongkar sempurna. Jadi jadi tentang nafsu tersebut, ada sebuah perumpamaan, ana lupa cuma, dari Wahab bin Munabbih yang nanti akan muncul di majalah Syariah. Diibaratkan nafsu itu seperti batu diam antara yakni amal dan akal. Jangan lupa, di salah satu diantaranya, kalau ini diibaratkan dengan sebuah kendaraan, dia mengibaratkan kemudian sebuah kendaraan. Jadi kalau apa, amalan itu adalah supirnya, atau yang pernah tahu, kemudian akal atau niat itu sebagai komandonya, perintah. Kalau sedangkan nafsu ada di antara keduanya diam. Jadi kalau misalnya supir ini amalan itu ingin bertindak tanpa ada perintah, itu tidak akan bisa jalan. Kemudian perintah tapi supir tidak mau mengerjakan, juga tidak akan jalan. Kalau dua-duanya sinkron, nafsu itu mau tidak mau pasti ikut. Nafsu itu pasti mau tidak mau, dia suka atau tidak, suka rela atau terpaksa, dia akan ikut. Ada juga para ulama kita menyebutkan seperti itu sebelum apa setelahnya. Di antara para ulama ada yang menyebutkan tentang adab-adab tentang nafsu, seperti Al-Imam Al-Ajuri yang di dalam risalah beliau yang anda temukan itu sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menyebutkan bahwa kalimat firman dalam firman Allah surat Yusuf itu, wa ma'ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'ila illa ma'rahima rabbi, itu perkataan Nabi Yusuf yang diceritakan oleh Allah. Jadi ada imam yang sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu perkataan Nabi Yusuf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam tafsirnya atau dalam sebagian fatwa beliau, wa ma'ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu, ini adalah firman Allah tentang ucapan si Imratul Aziz. Baik, ala kulli hal, nafsu masih merupakan rahasia, seperti juga halnya roh. Walaupun dalam hal ini nafsu banyak keterangannya dan penjelasannya, itu masih manusia masih belum tuntas menemukan rahasia tentang nafsu tersebut. Bagaimana dia begitu cepatnya berubah, menginginkan sesuatu langsung dia datangi, sebentar suka, sebentar benci. Berikulan ini tentang roh manusia ada di dalam dirinya, tapi dia belum bisa tuntas, ini belum mengetahui apa sesungguhnya roh itu. Wassalamualaikum azim. Allah berfirman, qul yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi tentang ilmu itu melainkan sedikit. demikian pula dengan jiwa manusia. Nah, mereka yang berbicara dari kalangan orang-orang kufar bicara tentang jiwa, dengan mereka bukan dengan psikis, psikologi. Kebanyakan mereka yakni adalah orang-orang yang tidak kenal Allah dan tentu saja tidak kenal dengan dirinya sendiri. Mereka bicara tentang jiwa, tentang bahagia. Nah, bagian mereka matinya bunuh diri. Nah, baik, qala rahimahullah wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikannya, ay tahhara nafsahu minadh dhunub, dia mensucikan jiwanya dari berbagai dosa, wa naqqaha minal 'uyub, dan membersihkannya dari berbagai aib, cacat dan kekurangan, wa raqqaha bi ta'atillahi, dan menaikkannya, meninggikan derajatnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allaha bil 'ilmi an-nafi' wal 'amali shalih, dan dia meninggikannya pula, menaikkannya, memuliakannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dengan ilmu-ilmu agama dan amalan yang saleh. Ini ilmu yang bisa membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya, menaikkan kemuliaan derajatnya, dan membersihkan dan menyelamatkannya dari aib-aibnya. Nah, ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah beliau yang sahih. Nah, itulah ilmu yang bisa akan yang mengantarkan jiwa itu kepada kesuciannya dan kebersihannya. Qala, dan tentu saja bukan ya, seperti disebutkan oleh beliau di sini, bukan hanya dengan sekedar dia menghafal, tapi juga menerapkannya, memahami dan mengamalkannya. Qala wa qad khaba man dassaha, dan alangkah dan rugilah orang yang mengotorinya. Ai akhfa nafsahu al-karimah allati laysat haqiqatan bi qam'iha, dia benamkan, dia sembunyikan, dia tutup-tutupi jiwanya yang mulia, dia rendahkan jiwanya yang mulia, allati laysat haqiqatan bi qam'iha, yang tidak yakni sepantasnya untuk dia benamkan, untuk dia matikan, untuk dia rendahkan, wa ikhfa'iha, dan untuk dia tutup-tutupi, bitadannus birradail, dengan mengotorinya dengan berbagai bentuk sifat perilaku yang rendah, radail, bahkan juga termasuk dalamnya keinginan-keinginan yang rendah. Jiwa orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki kemuliaan itu tidak rela jiwanya berada di seputar hal-hal yang rendah, memiliki keinginan-keinginan, selera-selera, tujuan dan cita-cita yang rendah, dan dunia ini semuanya rendah. Dunia ini semuanya rendah. Apakah itu kemasyhuran, kekayaan, kedudukan, dan harta-harta dunia yang lainnya, keindahan, kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari dunia dan semuanya adalah kerendahan. Maka jiwa seorang ini, seorang yang memiliki jiwa yang mulia, jiwa yang nyanyi nafsu yang mulia, yang tinggi, dan menghargai dirinya, menghargai, memuliakan dirinya, dia tidak akan berada di seputar hal-hal yang rendah tersebut. Dia tidak akan berada di tempat-tempat yang hina tersebut. Wadzunu minal unyub wal iqtirafi lidzunub, mendekat kepada aib dan melakukan berbagai dosa. Watarku ma yukammiluha wa yummiha, dan meninggalkan apa-apa yang bisa membuat jiwa itu sempurna dan menaikkan kemuliaan serta derajatnya. Wasti'malu ma yushinuha yushayyinuha wa yudassiha, dan dia tidak akan menggunakan apa-apa yang bisa memperburuk, yang membuat buruk syana yasinu yusayin, yang membuat jiwa itu menjadi jelek, buruk gambarannya. Wa idasiha, dan mengotorinya ataupun membuatnya terbenam di dalam kekotoran. Mereka yang memiliki jiwa yang mulia tahu menghargai dirinya, mengerti tentang dirinya, kemana dia akan menuju. Dia tidak akan membuat dirinya atau jiwanya itu berada yang hal yang rendah. Qala kadzdzaba samud bi tawwa, kaum Samud telah mendustakan dengan sikap ini, dengan sebab sikapnya mereka, sikap mereka yang melampaui batas. Bisa lebih tuhianiha wa tarafuhiha anil haq, disebabkan mereka melampaui batas dan merasa tinggi, merasa sombong, angkuh terhadap kebenaran. Wa utuhiha ala rasulillah salawatullahi wassalamu alaihim, dan sikap pembangkangan mereka, keras kepala mereka terhadap para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada mereka. Nah, pembangkangan dan pendustaan tersebut bukan karena mereka jahil terhadapnya, ini tidak kenal kepada rasulnya, bukan pula mereka buta sama sekali tidak mengenal Allah, tapi karena mereka ingkar, karena kesombongan mereka ini, karena urusan ini biasanya seringnya karena dunia mereka, yakni bila mereka mengikuti kebenaran, dunia mereka akan hilang dari tangan mereka. Nah, kedudukan harta, apalagi disebutkan di dalam sebagian cerita tentang mereka di zaman itu, tambah yakni sikap mereka semakin memusuhi Nabi Saleh alaihi salam, karena unta Nabi Saleh itu membuat mati pasaran-pasaran unta, bisnis ataupun perdagangan unta di kalangan orang-orang kaya di antara mereka. Dan sepanjang sejarah peradaban manusia sejak Allah mengutus rasul-rasulnya, yang selalu terdepan dalam menentang yakni para rasul tersebut adalah mutrafiyah, orang-orang yang biasa hidup mewah, orang-orang yang biasa hidup berkecukupan. Illa man rahimah rabbu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, qala ta'ala idzim ba'atha ashqaha, ketika membangkit orang yang paling celaka di kalangan mereka. Ada yang menyebutkan ini seorang laki-laki, ashqal qabilah, orang ini di antara kabilah tersebut yang paling rendah, yaitu huwa Qudar ibn Salif li'aqriha hina tafaqu ala dhalika wa amaruhu fa'tamara lahum. Nah, untuk menyembelih, untuk membunuh unta tersebut ketika mereka bersepakat, ketika melihat unta tersebut membuat yani semakin banyaknya orang yang mengikuti Nabi Saleh, dan membuat munculkan kedengkian, dendam di kalangan orang-orang kaya, para pemilik unta yang lainnya, ketika pasaran ataupun unta mereka tidak ada lagi gunanya, dan tidak bisa diperjualbelikan ataupun dimanfaatkan susunya, karena unta Nabi Saleh mencukupi semuanya. Tambah lagi di sebagian mereka mengiming-imingi Qudar ibn Salih, dan di kalangan diceritakan sebagian mufasir. Nah, dia seorang wanita yang kaya raya, pemilik juga unta, dan dia menawarkan kepada Qudar ibn Salih kalau dia mampu membunuh unta tersebut akan dinikahkan dengan putri yang dikenal pula cantik. Wa amaruhu fa'tamarallahu. Mereka memerintahkan dia dan kemudian dia pun menjalankan perintah itu untuk mereka. Itu pun dia tidak berani sendirian. Dia kumpulkan beberapa orang untuk menyergap unta tersebut. Nah, ini sebetulnya kesombongan mereka, keangkuhan mereka terhadap al-haq, membuat mereka yakni menipu dirinya sendiri, padahal mereka sesungguhnya takut untuk melakukan kemungkaran tersebut, perbuatan yang keji tersebut, yang jahat tersebut. Akan tetapi karena kesombongan yakni dalam hati mereka sudah menutupi akal dan mata mereka, sehingga mereka tidak lagi yakni berpikir melihat bahwa unta yang datang yang menjadi mukjizat Nabi Saleh itu adalah bukan unta biasa, sebagai tanda, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa qala lahum Rasulullah, dan beliau berkata kepada mereka Rasulullah, yakni Nabi Saleh alaihi salam, muhadziran, mengingatkan mereka, naqatallahi wa suqiyaha, ai ihdharu, hati-hati, dan oleh karena awaslah, jagalah oleh kalian ya, ya, unta Allah dan minumannya ini. Ihdharu akra naqatillahi allati ja'alaha lakum ayatan azimah, hati-hati oleh kalian, hindari, jangan kalian bunuh unta Allah ini yang Allah jadikan untuk kalian sebagai ayat, tanda-tanda kekuasaan yang sangat besar. Wala tuqabilu ni'matallahi alaikum bisaqi labaniha an ta'tiruha, jangan kalian balas, jangan kalian tukar nikmat Allah kepada kalian dengan kalau Allah memberikan minuman kepada kalian berupa susunya dengan kalian membunuh unta tersebut. Jadi mereka diberikan oleh Allah satu hari mereka minum susu dari unta tersebut, hari berikutnya mereka tidak boleh mengganggu unta tersebut, minum sepuasnya di sumur yang telah disediakan. Jadi bergantian. Nah, qala fakadzabu nabiyahum salihan, mereka mendustai atau mendustakan, nah, mereka mendustakan nabi mereka Saleh alaihi salam, menganggap bahwa atau mengingkari, menolak apa yang beliau ucapkan, bahkan pada peringatan yang beliau berikan kepada mereka kalau mereka mengganggu unta tersebut. Fa'aqaruha, mereka tetap membunuhnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim, maka Allah menghancurkan mereka disebabkan dosa mereka. Aidammar alaihim wa'ammahum bi'aqabihi, Allah hancurkan mereka dan Allah ratakan mereka dengan siksaannya. Wa'arsala alaihim sayhah, Allah kirimkan kepada mereka suara yang sangat dahsyat, min fawqihim, dari atas mereka. Warrajfah, dan yakni goncangan gempa, min tahtihim, dari bawah mereka. Fa asbahu jathimin 'ala rukabihim, akhirnya mereka yakni berlutut-lutut dan mati bergelimpangan di atas, jatuh di atas lutut-lutut mereka tanpa mereka yakni hidup, dan tidak dalam keadaan hidup lagi, dalam keadaan mati berlutut. La tajidu minhum da'iyan wala mujiban, sehingga dan tidak akhirnya tidak ada lagi yang kamu dapatkan orang-orang di antara mereka yang memanggil atau yang menjawab. Nanti tidak ada suara lagi. Mereka mati dalam keadaan bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Tinggal rumah-rumah tersebut yang masih tersisa sampai sekarang, yang dikenal dengan istilahnya Petra, di sebelah utara Saudi, di daerah Yordan. Mungkin sebelum Yordan ada ini perkampungan atau disebutkan Madain Nabi Saleh atau Petra. Itu di masih ada ini bukit-bukit ya, bukit-bukit batu cadas yang mereka jadikan istana atau rumah-rumah yang nah, yang megah. Qala sawwaha alaihim, yani sawwa bainahum bil uqubah, Allah sempurnakan, Allah ratakan semuanya dengan hukumannya. Wala yakhafu uqubah ai tabi'ataha, dan dia tidak takut akan kesudahannya ataupun akibat yang akan menyusul yakni dari azab tersebut. Dan Allah wakaifa yakhafu, wakaifa yakhafu man huwa qahir, bagaimana mungkin Allah takut, yani zat yang maha maksa, zat yang maha mengalahkan, tidak mungkin takut kepada apa yang dia perbuat atau yang ini akibat dari yang yakni penghancuran, pembinasaan yang dia lakukan. La yakhruju an fahrihi wa tasarrufihi makhluqun, di mana tidak ada satupun makhluk yang bisa lolos dari pemaksaan Allah, dan tidak akan mungkin bisa luput dari pengaturan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim fi kulli ma qada wa syara'ahu, yani zat yang maha bijaksana, yang menempatkan segala sesuatu, yang paling yang tepat dalam menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Fi kulli ma qada'ahu, yani dalam segala hal yang dia tetapkan dan segala hal yang dia syariatkan. Ketetapan-ketetapan yang baik, yang kauni ataupun yang syar'i, pasti sesuai. Tidak ada yang salah di dalam ketentuan Allah, baik itu yang kauni apalagi dalam hal-hal yang sifatnya syar'i. tamat walillahilhamdu nah walminna, dan selesai tafsir surat Asy-Syams wa Duhaha. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain surat Al-Lail. Nah, ini 15 ayat yang pendek yang cerita tentang rahasia jiwa manusia yang jiwa tersebut selalu mendorong kepada kejelekan, dan di antara buah kejelekannya ini beraninya mereka orang-orang Samud mengingkari risalah ataupun bahkan peringatan-peringatan dari Nabi mereka Saleh alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan subhanallahi walhamdulillah.